Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ibnu Katsir rahimahullahu taala annau al-hadi asyar al-mu'dhal. Nau yang ke-11 adalah mu'dhal. Wa huwa ma saqata min isnadihi isnani fasa'idan. Ya, yang gugur dari sanadnya isnani fasa'idan, tapi harus kita kasih tambahan, yakni alat tawari. Yakni alat tawari berturut-turut. Ya, adapun kalau tidak tawari maka masuk ke munqati'. Masaqata min isnadihi fasa'idan, iya, alat tawari. Kenapa kata wa illam yakun ya tawal, maka dia menjadi munqati'. Karena munqati' bisa di satu tempat, bisa di lebih dari satu tempat. Wa ma saqata min isnadi isnani fasa'idan, dengan catatan dua tersebut berturut-turut. Wa minhu ma yursiluhu tabi'ut tabi'i. Sehingga masuk pada mudhal adalah yang diirsal oleh tabi'ut tabi'i. Nah, kalau tabi'i memarfukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya mursal. Ma rafa'at tabi'i ila Rasulullah sallam biduni dzikri wasithah adalah mursal. Kalau yang memarfukannya di bawah tabi'i, ini tabi'ut tabi'i, maka berarti lebih dari dua berturut-turut, dua atau lebih, maka mu'dhal. Kata beliau, di antara mu'dhal adalah hadis yang di situ seorang tabi'i langsung menyatakan qala Rasulullah atau fa'ala Rasulullah dan seterusnya. Qala Ibnu Salah wa minhu qala musannifin min al-fuqaha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ucapan penulis fiqih dari kalangan fuqaha ketika menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyatakan qala Rasulullah, maka ini berarti muta. Waqad sammahu al-khatibu fi ba'di musannafatihi mursalan. Khatib al-Baghdadi rahimahullah telah menamai mu'dhal juga dengan mursal. Wa dhalika 'ala madhhabi man yusammi kulla ma la yattasilu isnaduhu mursalan. Ini berdasarkan madhab pendapat yang menyatakan menamai semua munqati', semua yang tidak bersambung sanad itu mursal. Ya, mursal itu tidak hanya khusus untuk yang ma'rafa'u tabi'i ila Rasulullah SAW, tetapi mursal itu untuk semua sanad yang lam yattasil bi ayyi makanin kan, dinamai dengan mursal. Di antaranya mu'dhal. Qala Ibnu Salah rahimahullah ta'ala waqad rawa al-A'mash ani Syabi qala wa yuqalu lirajuli yaumal qiyamah. Apa dikatakan kepada seseorang di hari kiamat nanti, amilta kada wa kada. Wa yuqalu wa yaqulu la. Qala fa yukhtamu ala fi. Maka ditutuplah ala fi di mulutnya. Ya, fi di sini bukan huruf jar. Fi dari fam. Tidak bisa huruf jar masuk huruf jar. Ala ini huruf jar, fi dari fam. Ala fami. Qala asyahid apa? Di sini katakan kata masalah waqad rawa al-A'mash dari Sulaiman bin Mihran an Syabi. Ya. A'mash an Syabi. Kata beliau, qala faqad a'dalahu al-A'mash. Di sini hadis telah dimodalkan oleh al-A'mash. Kenapa? Li'anna Syu'abiyya yarwihi an Anas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Syu'abi itu meriwayatkannya dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala faqad asqata minhu al-Amas Anasan wan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Anas telah menggugurkan dua orang, saya ulangi, Al-Amas telah menggugurkan dua orang, tidak menyebut dua orang, tidak menyebut Anas dan Nabi. Fana saba'an yusamma mu'dalan, maka cocok dikatakan ini adalah mu'dal. Qala, saya sudah intinya yang paling penting, ya, yang perlu kita tahu, kita baru belajar, kita ikuti istilah yang ma'ruf, wala masyahat tapi istilah, tidak perlu meributkan masalah istilah, masing-masing istilah sendiri, tapi yang paling penting kita baru belajar ikut, ya, apa yang masyhur terus di kalangan mutakhirin yang sering didefinisikan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ya, mu'dal adalah yang saqata fi isnadihi isnani fasa'idan ala tawari. Itu yang kita ingat sudah. Itu yang masyhur terutama di kalangan mutakhirin. Iya, mu'dal adalah yang gugur di dalam sanadnya isnani fasa'idan. Dua orang atau lebih gugur berturut-turut ala tawari. Syaratnya alat tawari. Kenapa kalau seandainya tidak alat tawari, nanti ke hadis kemasuk ke masalah kemarin. Kalau tidak berturut-turut, nanti masuknya kemarin ke hadis munqati'. Munqati' yang ada indikator di beberapa tempat. Itu kalau tidak berturut-turut. Sehingga syaratnya harus dua atau lebih berturut-turut. Gugur. Saya masalah baru. Masalah baru. Itu kata beliau, وقد حاول بعضهم أن يطلق على الإسناد المعنعن اسم الإرسال أو الانقطاع. Sebagian telah berupaya untuk memutlakan, menyebutkan, menghukumi, memberikan hukum nama kepada isnad yang mu'an'an juga dengan nama irsal dan inqita. Ketika ada dalam satu sanad fulan an fulan. Iya, an'ana. Dengan salah satunya mereka meriwayatkan dengan an'ana. Maka sebagian berupaya menyatakan ini hadis mursal. Kenapa? Karena di situ an'ana. Atau itu munqati'. Qala sallallahu rahimahallahu ta'ala was-sahihu alladhi 'alaihi al-'amal, yang sahih yang di atasnya lah amaran yang ada di kalangan hadithin, annahu muttasilun mahmulun 'ala as-sama', hadis ya mu'an'an yang diriatkan dengan an itu mahmulun 'ala as-sama', dibawa kepada kemungkinan perawinya mendengar dari syekhnya mahmud as-sama, ila ta'asaru ma'al bara'ati min wasmati tadlis, dengan dua syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, jika mereka yakni yang meriwayatkan dengan syekhnya yang dia dapat hadis itu sejaman. Ini berarti mazhabnya siapa? Mazhab Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ini jam mazhab Imam Muslim. Yang kedua, ma'al bara'ati min wasmati tadlis. Yang kedua, si perawi tersebut apa? Selamat dari sifat tadlis. Dia bukan mudallis. La yuttaham bi tadlis. Dan sudah kita dapati banyak dalam sahih Muslim, kita banyak hadis dalam sahih Muslim dengan anak-anak. Yang sahih kata beliau, hadis yang diriwayatkan dengan an itu mahmulun ala sama bi syartain. Al syartul awal apa? Al mu'asarah. Wa syartul tsani ya bara'ah. Bara'atul rawi di daripada wasmah ini sifat tadlis, dari tadlis. Qala wa qad idda'a asy-syekh Abu Amr Ad-Dani Al-Muqri ijma'a ahli naql ala dalik. Abu Amr Ad-Dani Al-Muqri telah mengklaim adanya ijma ahli naqal dan ahli hadis tentang masalah ini, yaitu apa? Riwayat an hadis mu'an'an, yang di situ perawi mengucapkan dengan riwayat dengan an itu diterima dengan dua syarat tadi, ini ijma. Wakada Ibn Bibar an yadda'iya jalika ayawan, dan juga hampir-hampir Bibar mengklaim demikian. Berkata An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Taqrib wa Taysir itu adalah matannya tadi Burawi. Ya Suyuti rahimahullah itu dalam tadi Burawi mensyarah kitabnya Nawawi rahimahullah Taqrib wa Taysir. Kata Nawawi rahimahullah dalam Taqrib wa Taysir, was sahihu alladhi 'alaihi al-'amal wa qalahu al-jamaahir min ahli ashabil hadis wal fiqh والصحيح الذي عن العمل وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول yang sahih, yang di atas yang amaran yang ada, dan ini adalah ucapan yang disebutkan dipegang oleh jumhur ahli hadis wal fiqh wal usul, annahu muttasilun, annahu ay hadis mu'an'an itu muttasil, annahu muttasilun bisyarti, dengan syarat. Bisyarti apa? Alla yakunal mu'an'in mudallisan. Alla yakunal mu'an'inu mudallisan. Yang pertama syaratnya, yang meriwayatkan dengan an, yang meriwayatkan dengan an itu bukan mudallis. Alla yakunal mu'an'in mudallisan. Dia bukan mudallis. Itu syaratnya. Kalau mudallis maka dia dhaif. Ya, kita katakan dhaif karena ada apa namanya anak-anak mudallis. Yang kedua, wa bisyarti imkanil liqa'i ba'dihim ba'dha. Wa bisyarti imkani liqa' ba'dihim ba'dha. Jadi bukan hanya sejaman, tapi mu'asarah ma'a imkanil luqi. Yang kedua adalah syaratnya imkan liqa', mungkin iya adanya pertemuan antara sebagian mereka dengan lainnya. Artinya bukan hanya sejaman, tetapi mungkin antara syarawi dengan orang dari dengan syekh yang diriwayatkan hadisnya itu mungkin bisa bertemu. Karena sejaman belum tentu bisa bertemu. Ya, mu'asarah ma'a imkanil luqi itu maksudnya. Itu dua syaratnya. Lihat di bawah, terakhir kita baca. Qawluhu wa kada Ibn Abil Barr ilahirihi. Qala al-Iraqi, berkata al-Iraqi rahimahullah ta'ala. Iya, punya juga syarah. Iya, ulumul hadith. At-taqyid wal-idah. At-taqyid wal-idah. Al-Iraqi rahimahullah ta'ala berkata, la hajata ila qawlihi wa kada. Ibnu Katsir rahimahullah enggak butuh menyatakan kada. Kada kan untuk menyatakan muqarabah. Hampir-hampir saja. Artinya belum. Enggak perlu. Enggak butuh untuk mengatakan wakada. Kenapa? Faqadid da'ah. Karena kenyataannya memang Ibnu Bar telah mengklaim adanya ijma. Bukan kada, tapi sudah melakukan. Sudah mengklaim. Faqadid da'ah. Faqala fi muqaddimah tamhid. Berkat dalam muqaddimah tamhid. Salah satu kitab beliau yang beliau rujukan tamhid, satu lagi ada sidkar. Qala i'lam waffaqakallah inni ta'ammaltu aqawila immatil hadith. Kata Ibn Abi Barr rahimahullah, ketahuilah waffaqakallah, aku telah menelaah aqawil, ucapan-ucapan immatil hadith. Wa nadartu fi kutubi man syartas sahih. binakli minhum wa malam istaridhu. Dan aku telah meneliti, aku telah melihat, bukan semata melihat, melihat dan meneliti di kitab-kitab yang penulisnya mensyaratkan hadisnya sahih dalam kitab tersebut. Sahih Bukhari, Sahih Muslim misalnya. Dalam penukilannya. Dan kitab-kitab yang para penulisnya tidak mensyaratkan hadisnya sahih. Sunan-sunan, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi dan lain-lain banyak kitab. Artinya semua kitab yang beliau teliti, baik kitab yang penulisnya menyatakan berupaya memasukkan hadis sahih saja atau tidak. Kesimpulannya kata beliau, fawajadtuhum ajma'u ala qabulil isnadil mu'an'in. Ada di tempatnya isnadil mu'an'an. Kata beliau, dan aku dapati mereka semuanya ijma' menerima hadis yang di situ sanadnya dengan sanad mu'an'an. La khilafa bainahum fi dzalika, tidak ada khilaf di antara mereka masalah ini. Menerima hadis mu'an'an. Kenapa tidak ada khilaf? Idza jama'a syurutan salasah. Jika terkumpul pada sanad mu'an'an tadi tiga syarat. Wahia adalatul muhadditsin wa liqa'u ba'dihim ba'dha wa mujalasatu wa musyahadah. Ini mungkin terkait dengan masalah liqa ini. Jadi liqa dengan mujalasah dan musyahadah. Wa yakunu bura'a min at-tadlis. Tiga. Yang pertama apa? Adalatul muhadditsin yang meriwayatkan dengan an-nya itu seorang hadis, seorang rawi yang adil, bukan seorang yang apa, tidak dapat, tidak adil. Jadi seorang yang memang makbul hadisnya. Yang kedua, liqa ba'dihim ba'dha. Ya, sebagiannya telah bertemu dengan sebagian yang lain. Telah duduk bareng, telah saling melihat, telah bertemu. Iya. Rawi dengan syekhnya telah bertemu. Yang ketiga, dan mereka para perawi yang dengarkan an itu dengan ada orang-orang yang bara dari tadlis. Iya. Suma qala wa huwa qaulu Malik wa amati ahli ilmi. Jadi syaratnya tiga. Apa itu? Dua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Apa? Syaratnya ta'asor. Tapi kata-kata ta'asor ini dikasih kaid. Apa kaidnya? Kata Nawawi dalam Takrib wa Taysir apa? Imkan luki. Mu'asarah ma'imkan luki. Kalau kata Ibn Bar rahimahullah ta'ala, yani kalau mereka sudah ada mujarasah musyahadah. Itu. Yang kedua apa? Selamat dari wasmat tadlis. Yang melihatkan dengan an ini, selamat dari wasmat tadlis. Tidak, bukan mudallis, bukan yang dianggap, dituduh, dihukumi mudallis. Yang ketiga apa? Yang ketiga, si mudallis ini ada seorang yang makbul riwayah. Artinya walaupun ya kalau dia melihatkan dengan tidak dengan an, diterima hadisnya. Dia seorang yang adil, seorang yang diterima hadisnya. Ya, kalau dia seorang yang sahih hifdz, seorang yang dhaif, jelas sudah hadisnya sudah dhaif. Kalau nanti dia apa namanya, dia meriwayatkan dengan an, perlu diteliti lagi berarti. Perlu diteliti lagi apakah dia mudallis atau bukan. Kalau dia mudallis atau dhaif juga berarti double. Kalau dia meriwayatkan dengan an, dianya sendiri sahih hifdz. Iya. Kemudian riwayat dia dengan an. Nah, berarti kita katakan sanad ini dhaif. Kenapa? Karena fulan sahih hifdz wa qad an'ana. Dua berarti. Iya. Syaratnya harus dianya sendiri seorang yang adil. Saya ulangi. Kalau ada satu dalam satu sanad, misalnya Zaid meriwayatkan dengan an fulan. Kalau Zaidnya thiqah fil asl, tinggal kita cari apa? Zaid ini seorang yang dihukumi mudallis atau bukan gitu kan. Kalau dia dihukumi mudallis berarti enggak diterima. Kenapa? Karena di sini ada an Zaid, walaupun dia thiqah tapi dia mudallis gitu. Iya. Kalau dia bukan mudallis, kita katakan sudah enggak masalah, diterima karena dia bukan mudallis. Karena dia thiqah. Tapi kalau Zaid yang dhaif, diberikan dengan an kita katakan sanad ini dhaif, sanad ini dhaif. Kenapa? Yang pertama zaidnya dhaif. Yang kedua dia riwayatkan dengan anana, jadi mudallis. Double. Sehingga salahnya tiga. Apa? Dia yang seorang yang adil dan dia bertemu ia sejam dan mungkin bertemu dengan syekhnya. Yang ketiga dia bukan mudallis, dia bukan mudallis. Itu disebutkan oleh Nabi Muhammad rahimahullahu taala.